Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah, ma'asyiral ahibba rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada mandumah al-qawaid al-fiqhiyah dan syarahnya yang ditulis oleh beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada pembahasan an-niyah. Berkata Syekh rahimahullah, an-niyatu syaratun lisairil amal bihas salah wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat untuk seluruh amalan. Dengan niat, amalan dikatakan salah, benar, dan juga bisa dikatakan fasad, yakni rusak atau tidak benar. Ahibati fillah rahimakumullah. Niat adalah kehendak hati untuk melakukan sesuatu. Jadi niat ini adalah kehendak hati untuk melakukan sesuatu. Ini adalah syarat utama untuk seluruh amalan. Sah dan tidaknya satu amalan, besar dan kecilnya pahala, itu tergantung niat. Demikian pula, dengan niat pula akan dibedakan yang wajib dari yang sunnah. Akan dibedakan pula yang mana adat, kebiasaan dengan yang ibadah. Nanti akan kita sebutkan insyaAllah. Di antara yang menunjukkan pentingnya niat adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, innamal a'malu bin niyati. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung niat. Dengan niat yang baik, bisa jadi seorang, meskipun dia belum bisa beramal, dia sudah mendapatkan pahala. Dengan niatan yang jelek, meskipun dia belum melakukan kejelekan, dia sudah mendapatkan dosa. Misalnya seorang dia setelah selesai sholat isya, dia zikir, dia sholat sunnah ba'da isya, kemudian dia tidur awal. Tidur awal dengan niatan ingin tahajud. Berarti niatan tidur dia bagus, yaitu untuk bisa tahajud nanti di sepertiga malam terakhir misalnya. Namun ternyata Allah takdirkan dia bangun sudah subuh. Sehingga sudah terlewat waktu untuk tahajud, untuk witir. Namun karena dia sudah ada upaya untuk bangun awal, untuk tahajud dengan tidur lebih awal, maka dia mendapat pahala atas apa yang dia niatkan. Demikian pula seorang ketika dia meniatkan kejelekan. Dia tidur awal pada isya dengan niatan nanti sepertiga malam terakhir dia mau nyolong misalnya. Ternyata dia bangun kesiangan. Tidak jadi mencuri. Namun dia sudah meniatkan dan sudah ada upaya. Maka ditulis baginya dosa. Banyak sekali dalil yang menunjukkan kedudukan niat ini dalam amalan. seorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid dengan tulus, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat asy-syuhada meskipun dia meninggal di atas ranjangnya. Dulu ketika Nabi alaihi salatu wasallam dengan para sahabat dalam perjalanan perang, beliau mengingatkan bahwa ada orang-orang di Madinah yang tidak ikut bersama rombongan ini, yang tidaklah kalian melakukan perjalanan, tidaklah kalian menyeberangi lembah, kecuali mereka ini ikut mendapat pahala bersama kalian. Kenapa? Habasahum al-udhru. Mereka tertahan oleh adanya udhur atau halangan. Mereka-mereka yang waktu itu tinggal di Madinah, karena ada halangan baik itu kesehatan atau keuangan atau lainnya, sebenarnya dalam niatan mereka, hati mereka, mereka ingin ikut bersama Nabi dalam perjalanan perang. Namun karena ada ketidakmampuan, maka Allah SWT dengan kasih sayangnya mencatat pahala bagi mereka-mereka ini. Allah tahu bahwa mereka ketika tidak ikut bersama Nabi, bukan karena tidak ingin bersama Nabi, tidak. Namun karena ada yang sakit, ada yang secara biaya waktu itu tidak ada. Ketika perang Tabuk misalnya, perang yang dikatakan serba sulit, musuh jarak tempuhnya sangat jauh, musim panas, paceklik, serba kekurangan bahan makanan, jumlah musuh banyak. Waktu itu datang beberapa sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka meminta kepada Nabi untuk memberikan bekal. Ternyata waktu itu Nabi tidak punya. Kalau punya Nabi tidak akan mungkin tidak memberi, pasti beliau memberi. Memang kondisi waktu itu serba kekurangan. Maka para sahabat ini mereka menitikkan air mata, menangis. Karena tidak bisa ikut berjuang bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang-orang seperti ini dengan niatannya yang baik, karena ada ketidakmampuan mereka tetap mendapatkan pahala. Lihat, niatan untuk melakukan kebaikan meskipun belum kesampaian sudah menyampaikan kepada ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar misalnya untuk berhijrah ke satu tempat, dia berpindah di negeri kafir ke negeri muslim, di tengah jalan meninggal. Sebelum sampai di tujuan dia meninggal. Maka pahala sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadhihi al-qa'idatu anfa'ul qa'idi wa ajalluha. Kaidah ini adalah kaidah yang paling bermanfaat dan paling utama. Kaidah apa? Yaitu al-umuru bimaqasidiha. Kaidah bahwa seluruh perkara tergantung apa niatannya. Seluruh perkara tergantung apa niatannya. Ini paling bermanfaatnya kaidah dan paling mulianya kaidah. Kenapa? Wa tadkhulu fi jami' abwabil ilmi. Karena dia masuk pada seluruh bab-bab ilmu. Fasalahul amalil badaniyah wal maliyah. A'malil qulubi wa amalil jawarih innama huwa binniyah. Benarnya amalan-amalan yang dilakukan dengan anggota badan atau amalan-amalan dengan mengeluarkan harta, begitu amalan hati atau amalan anggota badan, ini tergantung dengan niat. Wa fasadu hadhil a'mal bi fasadin niyyah, dan rusaknya atau batalnya atau tidak benarnya amalan-amalan itu semua sesuai dengan ya jeleknya niatan. Ikhwati fillah rahimakumullah, karena seperti itu kedudukan dari niat, bisa jadi ada dua orang, dia sholat berjamaah di belakang imam, kedua-duanya di shof pertama. Namun yang A mendapatkan pahala sholatnya sempurna, sementara si B tidak mendapatkan pahala apapun. Gerakan-gerakannya sama, bacaannya sama, berdirinya sama di belakang imam di shof pertama. Namun yang pertama ikhlas karena Allah SWT, meniatkan amalannya karena Allah, sedangkan yang kedua tidak meniatkan karena Allah. Ini pentingnya niat. Jadi gambaran luar kelihatannya sama, tetapi yang membedakan adalah niat. Membedakan adalah niat. Fa'idha saluhat niyyah saluhatil aqwal wal amal. Kalau niat seorang itu baik, maka ucapan dan amalannya pun akan dinilai baik. Wa idza fasadat niyyah fasadat al aqwal wal amal. Kalau niatan itu jelek, ya tidak baik, maka ucapan dan amalan pun tidak baik. Jadi niatan ini adalah pokok. Makanya ulama mengatakan untuk kaidah yang pertama ini, yaitu al umuru bimaqasidiha. Seluruh perkara tergantung niatannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung niat. Dan hanyalah masing-masing orang tergantung apa yang ia niatkan. Hadis ini ma'asyiral ahibah rahimakumullah, lafalnya bukan pengulang-ulangan. Tadi kan innamal a'malu binniyat dengan wa innamal likulli imri'in ma nawah, ini sebenarnya maknanya beda. Kalau innamal a'malu binniyat ini terkait kamu ketika akan melakukan amalan, kamu niat atau tidak. Kamu puasa niat puasa atau tidak? Kamu sholat niat sholat atau tidak? Meniatkan amalan itu yang pertama. Adapun wa inna malikul imri'in manawa, ini terkait untuk siapa kamu beramal. Berarti lafal yang kedua ini lebih kepada makna keikhlasan. Adapun yang pertama, ketika kamu melakukan sesuatu, kamu meniatkan atau tidak. Contoh, ada seorang, dia tidur, kemudian dia nyelindur, mengigau dalam tidurnya, dia mencerca seorang. Menuduh seorang berzinah misalnya. Apakah dengan ucapan dia, kemudian dia ditangkap, kemudian dihukum karena menuduh orang berzinah? Tidak. Karena dia posisinya sedang tidur dan mengigau. Orang mengigau tidak ada niatan bagi dia. Berarti ya tidak dihukum karena dia tidak meniatkan ucapan tersebut. Contoh, bisa jadi ada seorang dia datang untuk salat duhur. Dia meniatkan salat duhur, berarti niat amalan ada. Namun dia niat salat duhurnya bukan karena lillahi ta'ala, namun karena enggak enak sama teman. Aslinya dia tidak ingin sholat. Namun karena enggak enak sama teman, akhirnya dia sholat. Berarti sholatnya karena ya teman. Karena ya, tidak enak sama teman, berarti enggak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi dalam amalan itu terwujud dua hal. Yang pertama, meniatkan amalan, amalan yang akan kamu lakukan kamu niatkan. Yang kedua, untuk siapa kamu meniatkan amalan tadi? Untuk Allah atau untuk makhluk? Untuk Allah atau untuk manusia misalnya? Min an-niyyatu laha martabatan. Niat ini memiliki dua tingkatan. Ihdahuma tamyizul 'adah 'anil ibadah. Untuk membedakan mana yang adat kebiasaan dari yang ibadah. Wa dzalika anna shauma matsalan. Yang demikian ini puasa misalnya. Wa tarku ta'ami wa syarabi wa nahwihima. Seorang meninggalkan makan, minum dan semisalnya. Walakin taratan yatrukul insanu 'adatan. Tetapi terkadang seorang meninggalkan makan dan minum hanya karena adat kebiasaan saja. Min ghairi niyyati taqarrub ilallahi fi hadza tarki, tanpa ada niatan mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan makan dan minum ini. Wa taratan yakunu ibadah, dan terkadang seorang meninggalkan makan dan minum bernilai ibadah atau diniatkan ibadah. Fala budda min at-tamyiz bainahuma, maka harus dibedakan. Yang membedakan ya niat. Ada orang dia puasa tapi untuk sekedar apa namanya diet supaya tubuhnya langsing. Ada orang puasa bukan karena taqarrub ila Allah namun karena ingin operasi, harus puasa misalnya. Kan beda. Dengan orang yang memang dia puasa taqarruban ilallah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ini puasa. Contoh yang ringan, seorang misalnya dia mandi setiap hari, dia mandi karena adat kebiasaan dia seperti itu, setiap pagi dia mandi. Pas pada hari Jumat dia mandi pagi seperti hari-hari biasa. Tidak ada niatan mandi untuk Jumatan. Maka orang seperti ini nanti kalau mau Jumatan dia harus mandi, mandi lagi. Karena mandi yang tadi pagi dia lakukan, ini mandi yang sifatnya adatan, adat kebiasaan, bukan ibadah. Bukan mandi yang diinginkan untuk sholat apa? Jumat. Ini yang membedakan adalah niat. Jadi niat didatangkan untuk membedakan mana yang ibadah dan mana yang itu adat kebiasaan. Asal yang kedua, tamyizul ibadat ba'diha min ba'din. Niat didatangkan untuk membedakan satu ibadah satu dengan ibadah yang lain. Fa ba'duha fardhu 'ainin wa ba'duha fardhu kifayah. Ada sebagian ibadah yang sifatnya adalah fardhu 'ain. Fardhu 'ain adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang. Tidak bisa terwakili oleh orang lain. Ini fardhu 'ain, ya salat. Ini fardhu 'ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang masing-masing orang harus melaksanakan. Itu namanya fardu ain. Adapun fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan pada setiap orang. Akan tetapi jika sudah ada yang menjalankannya, gugur kewajiban dari yang lainnya. Seperti sholat jenazah. Seorang muslim meninggal maka wajib disolati. Tapi wajib di sini wajib kifai atau fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang menyolati dan dianggap cukup, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Adzan misalnya ini fardu kifayah. Tidak semua orang adzan. Kalau sudah ada adzan maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Namanya fardu kifayah. Wa ba'duha ratiba wa witrin. Ibadah misalnya sebagian ada yang sifatnya rawatib. Yaitu amalan-amalan sunnah yang menyertai yang wajib. Qobliyah duhur, sholat sunnah qobliyah duhur, sholat sunnah ba'diyah duhur, sholat sunnah ba'dil isya, ba'dil maghrib, qobliyah subuh. Ini namanya sholat sunnah rawatib. Awitrin di sana ada witir. Kamu misalnya sholat ba'da isya, kamu niatkan apa? Apa niatkan ba'da isya atau niatkan witir? Yang beda itu niat. Kamu masuk ke masjid, adzan zuhur, kamu masuk ke masjid, kamu meniatkan. Kamu ini mau sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah zuhur? Ini yang bedakan niat. Ada yang mengatakan, saya niatkan dua-duanya. Dua rakaat yang saya lakukan, saya niatkan qobliyah zuhur, plus saya niatkan juga untuk tahiyatul masjid, kata sebagian ulama boleh. Kata sebagian ulama boleh yang seperti itu. Nanti akan ada pembahasannya di sini. Jadi menggabungkan dua amalan dalam satu amalan yang pelaksanaannya sama, ini boleh. Kayak misalnya, ini misal. Seorang berhubungan suami istri di malam Jumat misalnya. Kemudian dia mandi junubnya setelah terbit fajar shadiq. Berarti di pagi hari Jumat. Dia meniatkan mandi junubnya ini plus sekarang untuk mandi Jumatan. Karena sifat mandi Jumatan dengan mandi junub itu sama. Boleh di sini. Boleh. Sama kayak tadi, seorang masuk ke masjid ketika waktu zuhur, dia meniatkan, kemudian dia salat sunnah, dia meniatkan salat qobliyah zuhur dua rakaat plus dia niatkan juga untuk salat tahiyatul masjid, maka boleh seperti itu. Seandainya dia hanya meniatkan tahiyatul masjid saja boleh. Seandainya dia meniatkan untuk qobliyah zuhur saja boleh. Intinya jangan duduk sampai dia salat, ya. Sampai dia salat. Wa ba'du sunan mutlaqah. Sebagian sholat misalnya ada yang sifatnya sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan sebab apapun. Ingin sholat begitu saja. Kamu masuk ke masjid pada hari Jumat jam 10. Kamu sholat sebanyak-banyaknya sampai khatib naik dan mimbar. Bisa jadi kamu sampai 40 rakaat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, 40 rakaat bisa di. Itu namanya salat sunat mutlak. Kalau misalnya jam 8 pagi misalnya, saya kepengin sholat. Duha sudah melakukan, ya kemudian kamu sholat. Sampai menjelang duhur. Ya, sampai misalnya 30 rakaat atau 20 rakaat. Ini namanya salat sunat mutlak. Mutlak itu yang tidak terkait dengan waktu atau sebab. Karena di sana ada sholat yang terkait dengan waktu. Kalau kamu sholat duhur, kemudian kamu sholat sunnah ba'diyah duhur, namanya ba'diyah duhur. Ini namanya rawatib. Kalau terjadi gerhana matahari, kemudian kamu sholat gerhana, itu bukan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang ada sebabnya. Itu karena terjadi gerhana. Sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini sholat yang ada sebabnya. Ada masalah sunnah mutlak, yaitu kamu sholat sunnah kapan saja, tidak terikat waktu, ya, tidak akan ada sebab tertentu, ingin sholat saja. Jadi mutlak. Tapi sholat sunnah mutlak ini jangan dilakukan di waktu-waktu terlarang. Jangan dilakukan setelah asar sampai tenggelam matahari, atau salat subuh sampai terbit matahari. Fala budda min at-tamyiz, maka harus dibedakan. Nah, misalnya kamu punya utang puasa sekarang ini. Oh ya, saya punya utang puasa. Punya utang puasa Ramadan, punya utang puasa kafarat, karena kamu melanggar sumpah. Yang melanggar sumpah, kamu terkenai kafarat. Di antaranya adalah puasa 3 hari. Mungkin pula kamu punya kewajiban puasa nada. Kamu pernah menadarkan dengan mengatakan, kalau anak saya ini sembuh, saya akan puasa 10 hari. Kemudian sembuh. Berarti kamu harus puasa 10 hari. Puasa nadar wajib. Membayar puasa Ramadan yang kamu waktu itu misalnya sakit tidak puasa juga wajib. Ini harus dibedakan dengan niat. Kamu ini sekarang mau melaksanakan puasa apa dulu? Mau puasa Ramadan atau mau puasa kafarat? Tadi mengatakan, sudah saya puasa tapi tak gabung ya kafarat ya Ramadan. Jangan, kalau ini beda. Kalau puasa Ramadan itu memang asalnya memang wajib. Ya kan? Adapun puasa kafarat, kewajibannya karena ada sebab. Itu apa? Karena melanggar, ya kan? Atau nadar, tadinya tidak wajib puasa sunnah kamu. Namun karena kamu nadar, jadi wajib itu. Jadi beda, kalau Ramadan kan asalnya sudah apa? Wajib. Jadi kalau sekarang misalnya kamu punya utang 3 puasa. Ya, punya utang puasa Ramadan, punya utang puasa nadar, punya utang puasa kafarat. Sekarang misalnya kamu besok mau puasa, kamu niatkan puasa apa? Puasa bayar Ramadan, atau puasa kafarat, atau puasa nadar. Itu yang bedakan niat. Yang bedakan apa? Niat. Qala Syekh rahimahullah, wa min maradi bin niyah al-ikhlasu. Dan di antara tingkatan niat adalah keikhlasan. Ikhlas dalam beramal. Wa huwa qadrun zaidun ala mujarradi niyatil amal. Ikhlas adalah qadrun zaid. Kadar yang lebih dari sekedar meniatkan amalan. Bisa jadi seorang ketika beramal dia sudah meniatkan amalan. Amalan puasa sudah dia niatkan, sholat duhur dia sudah niatkan. Namun belum cukup meniatkan amalan. Sampai kepada siapa kamu meniatkan amalan tadi? Fala budda min niyati nafsil amal wal ma'mul lahu. Maka harus di sana ada niatan untuk melakukan amalan dan harus ada di sana untuk siapa kamu meniatkan amalan tadi. Jadi ada 2. Amalan yang kamu lakukan harus kamu niatkan. Yang kedua, amalan yang kamu niatkan tadi kamu niatkan untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Ikhwati fillah rahimakumullah. Keikhlasan ini yang sangat menentukan. Sah dan tidaknya, besar dan kecilnya, ya pahala. Bisa jadi di sana ada amalan yang terlihat kecil. Namun ternyata menjadi besar karena niat. Dan bisa jadi ada amalan terlihat besar, namun ternyata nilainya kecil karena niat. Ini menunjukkan niat ini sangat urgen sekali, penting sekali. Dengan niat sesuatu yang kecil bisa menjadi besar. Dengan niat sesuatu yang besar bisa menjadi kecil. Wahada wal ikhlas. Dan ini adalah keikhlasan. Wawa yaqsuda al-abdu bi'amalihi wajallah. La yuridu ghairahu. Itu seorang hamba meniatkan amalannya untuk mencari wajah Allah. Tidak menginginkan yang lainnya. Dahulu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, belum pernah saya melakukan upaya yang lebih berat daripada menjaga hati, menata hati, menata keikhlasan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Keikhlasan ini harus ada pada semua amalan. Baik sholat, korban, sedekah, haji, birrul walidain dan yang lainnya. Allah SWT mengatakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban dan darah-darah korban. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan, yakni keikhlasan dari kalian. Luar biasa amalan korban. Anda yang menyembelih hewan korban, Anda yang memakannya, dan Anda dapat pahala. Yang luar biasa. Tapi ingat bahwa tidak sampai kepada Allah daging dan darah korban, yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan. Ini pentingnya ikhlas. Wa min amsilati hadhil qa'idah, di antara contoh kaidah ini, kaidah yang pertama yaitu tentang niat, sudah saya sebutkan, al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara tergantung niatannya. Al-ibadatu kulluha, semua ibadah. Qas-salati fardhiha wa nafliha, seperti salat yang fardunya dan yang sunnahnya. Seorang dia masuk ke masjid, dia meniatkan apa? Salat sunnah atau salat misalnya wajib yang tertinggal, yang dia itu karena lupa atau tertidur ternyata terlewat waktu salat, maka yang akan dia lakukan ini salat sunnah atau salat wajib yang tertinggal. Ini yang membedakan adalah niat. Wazakah, wasaum, al-itika, walhaj, walumrah. Jangan pula zakat, puasa, itikaf, haji dan umrah. Fardul kulli wa nafluhu, baik yang wajib atau yang sunnah. Wal adahi wal hadyi wan nudur, demikian pula kurban. Al hadyu yaitu binatang yang disembelih di tanah suci. Ya. Oleh orang yang ihram yang sedang melaksanakan ibadah haji. Al hadyu. Wan nudur dan nadar-nadar. Wal kafarat dan kafarat-kafarat. Wal jihad, demikian pula jihad. Ini semua butuh niat. Wal itqi dan memerdekakan budak. Itqu, yang memerdekakan budak. Wat tadbir, tadbir juga bentuk memerdekakan budak. Cuma bedanya kalau al itqu, seorang punya budak, dia merdekakan. Dul, kamu tak merdekakan. Arbun at-tadbir, bentuk pemerdekaannya seperti ini. Dul, kamu merdeka kalau saya meninggal. Berarti, apa namanya, budak tadi merdeka kalau tuanya meninggal. Tapi kalau budaknya ini gak sabar, kemudian ya, membunuh tuanya, biar dia cepat merdeka, maka tidak jadi merdeka. Kenapa? Karena orang ini tergesa-gesa ingin merdeka sebelum waktunya. Ya, dan nanti akan ada pembahasan. Wa yuqalu, dan dikatakan pula, bal yasri hadza ila sa'iril mubahat. Bahkan niat ini menjalar kepada seluruh perkara-perkara yang mubah. Idza nawa biha taqawi ala ta'atillah awi tawassul ilaiha. Perkara-perkara yang sifatnya mubah, bukan wajib, bukan sunnah, bukan haram, bukan makruh. Ya. Yang namanya mubah itu perkara yang kamu lakukan boleh, tidak kamu lakukan juga boleh, itu namanya mubah. Dalam bahasa Arab, yang namanya mubah itu sesuatu yang kamu lakukan boleh, tidak kamu lakukan juga boleh. Jadi bukan wajib, bukan sunnah, bukan makruh, bukan pula haram. Perkara yang mubah pun, kalau diniatkan dengan niatan yang baik, akan bernilai pahala. Perbuatan yang mubah, kalau diniatkan jelek pun akan bernilai dosa. Seperti itu. Perkara mubah misalnya, idza nawa biha taqawi ala ta'atillah awit tawassul ilaiha kal akli wa syurbi wa naumi. Jika seorang meniatkan dengan perkara mubah tadi untuk menguatkan fisiknya dalam taat pada Allah, atau untuk supaya agar sampai kepada ketaatan pada Allah, seperti makan, minum, tidur, ini bernilai ibadah. Sebutkan As-Sufyan Ats-Tsauri, beliau ini makannya itu senantiasa daging-dagingan. Secara umum berarti kondisi dia makmur. Imam Ahmad cukup dengan roti yang kering dicelupkan di air cukup. Jadi kalau Sufyan Ats-Tsauri tidak. Beliau itu makan itu daging-dagingan. Beliau mengatakan kuda kalau tidak diberi pakan yang berkualitas, dia tidak bisa kerja, tidak bisa jalan. Jadi masing-masing orang itu kemampuannya beda-beda. Ada yang cukup dengan roti yang kering dicelupkan di air sudah untuk ibadah kuat. Ada yang dia kalau enggak makan makanan yang bergizi, dia akan lemas ibadahnya. Maka ya silakan. Perkara makan, minum yang mubah, ya tergantung apa yang kamu niatkan. Kalau kamu niatkan untuk memperkuat ibadah pada Allah, tidak mengapa. Dan kekuatan orang itu beda-beda. Kekuatan orang itu beda-beda. Wanum dan tidur misalnya. Tidur pun tadi bisa bernilai ibadah. Kamu misalnya setelah duhur istirahat biar nanti pada asar dan pada maghrib bisa mengikuti pengajian atau taklim. Ya, dalam keadaan kamu sudah fresh, sudah apa? Segar dan tidak letih. Nah, tidur seperti ini tidur yang bagus. Dulu Nabi Dawud alaihi salatu wasalam, beliau tidur setengah malam, kemudian setelah tahajud, ya, sepertiganya, kemudian setelah itu beliau tidur lagi seperenam malam. Jadi setelah tahajud, tidur sebelum subuh, tidur lagi. Karena letih kan. Misalnya kamu gini, jam 8 sampai jam 12 tidur malam. Atau sampai jam 1. Itu kamu bangun tahajud jam 1 sampai jam 3. Kan letih. Itu kamu tidur lagi, istirahat. Dan nanti subuhan kamu tubuhnya apa sudah? Seger. Nah, ini enggak apa-apa. Nabi Dawud seperti itu. Tidur setengah malam, kemudian setelah itu bangun, sholat sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam sebelum subuh. Tidur-tidur seperti ini nih, dalam rangka apa? Supaya tubuhnya ini segar. Yang namanya ibadah kan butuh fisik yang apa? Sehat. Nah, tidur salah satu sebab agar seorang itu apa? Sehat. Terlebih istirahat siang. Tidur siang ini bagus. Namanya kailulah. Kailulah itu istirahat siang agar nanti kamu bisa tahajud malam atau bisa melaksanakan aktivitas di sore hari atau di malam hari. Rasul mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Istirahat sianglah kalian karena setan tidak istirahat siang. Waktu siang itu setan berkeliaran. Waktu sore juga berkeliaran. Maka istirahat siang itu bagus. Terutama para santri. Ini kan biasanya pada asar ada kegiatan, ada daras, pelajaran nanti pada maghrib. Juga ada pelajaran umum terkadang pada isya, murojaah. Ini butuh istirahat siang. Butuh istirahat siang. Namanya orang itu kadang letih. Ya. Letih pikirannya, letih tubuhnya. Makanya terkadang seorang itu butuh ya, adanya waktu untuk rehat. Tidak selalu misalnya ya, selalu serius, kadang butuh waktu rehat. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud pernah diminta untuk memberikan tausiah setiap hari. Ibnu Mas'ud, beliau tidak bisa. Bukan karena tidak ada waktu, karena khawatir jangan-jangan mereka akan bosan. Karena dulu kata Ibnu Mas'ud, Rasul saja memberikan mau'idhoh kepada para sahabat itu pun lihat-lihat kondisi. Kata Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idhoh. Dulu Rasulullah alaihi assalatu wasallam memperhatikan kondisi kita ketika akan menyampaikan mau'idhoh. Karohata sa'ama alaina, karena beliau tidak ingin kita ini para sahabat jenuh. Nah, ya kalau yang menyampaikan nasihat Nabi, yang dengar sahabat itu saja bisa jenuh lah. Kalau yang menyampaikan nasihat kita, itu lebih jenuh lagi. Lagi-lagi nasihat, lagi-lagi ini. Ya. Butuh adanya ya variasi. Kadang kita serius, kadang kita apa namanya canda. Ya. Ada saat-saatnya misalnya seorang apa ya dia rehat. Seperti itu, yang namanya jiwa manusia seperti itu. Dan Islam tidak melarang yang seperti ini. Karena berhentinya kita untuk beramal saat, karena untuk mempersiapkan amal yang berikutnya. Sehingga dilarang seorang, dia menyambut datangnya Ramadan sehari atau dua hari sebelum datangnya Ramadan. Kecuali orang yang biasa puasa Senin Kemis misalnya, atau biasa puasa Daud, pertepatan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, silakan dia puasa. Jadi orang gak pernah puasa, ujuk-ujuk puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, ini gak boleh. Ini tidak boleh. Waktu saya bil mal, demikian pula seorang mencari harta. Dengan niatan dia supaya bisa infak, bisa memberi nafkah keluarga, ini ibadah. Penting, niat ini penting sekali. Sesuatu yang itu sifatnya kegiatan biasa namun bernilai pahala karena adanya niat yang baik. Ini bedanya orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Ini bedanya orang yang ngerti ilmu dengan orang yang tidak ngerti ilmu. Orang yang ngerti ilmu ketika dia bekerja, dia meniatkan pahala dengan kerjanya itu. Orang yang ngerti ilmu, tidurnya itu pun berpahala. Tapi orang yang gak ngerti ilmu, sholatnya itu gak dapat pahala. Misalnya, dia sholat malam, tapi dia sholatnya jengkrit-jengkrit. Artinya jengkrit itu tidak tumakninah. Rukuknya tidak benar, sujudnya tidak benar. Jadi sholat tapi tidak dinilai. Tapi orang yang berilmu, atau ngerti ilmu, tidurnya saja mendapatkan pahala. Dia tidur pada isya dengan niatan sholat tahajud, nanti ternyata terlewat, dia bangun-bangun subuh, dia dapat pahala. Wan nikah wal wat'i fihi, demikian pula seorang menikah dan berhubungan dalam nikah ya dengan istrinya. Wa fil amah, demikian pula menghubungi budak perempuannya. Idza qusida bil ifaf, jika diniatkan dengannya untuk menjaga kehormatannya. Au tahsilil walad as-salih, atau diniatkan untuk mendapatkan anak yang salih, au taksiril ummah, atau memperbanyak umat ini. Maka hubungan tadi pun bernilai ibadah. Wa hauna amrun yang bagi attafattun lahu. Yang bagi tanabbuh lahu. Dan di sini ada makna yang seyogianya diperhatikan. Ada perkara yang penting yang butuh diperhatikan. Wadzalika annalladzi yukhatabil 'abdu na'an, yaitu hamba diajak bicara oleh Allah SWT, oleh penentu syariat ini, ada dua macam. Perintah yang diarahkan kepada hamba itu ada dua macam. Maksudnya seperti itu. Perintah yang diarahkan kepada hamba ini ada dua macam. Ada amrun maksudun fi'luhu, ada perintah yang diinginkan untuk dikerjakan. Wa amrun maksudun tarku, dan ada perintah yang diinginkan itu ditinggalkan. Wudu, berarti ini perintah yang harus kamu kerjakan. Najis, ini adalah sesuatu yang harus kamu hilangkan. Yang butuh pada niat itu yang kayak apa? Nanti akan ada penjelasan. Fa'amal ma'muru bihi. Sesuatu yang diperintahkan untuk dikerjakan. Fala buddha fihi minan niyah, maka butuh niat. Fahiya syartun fi sihatihi. Niat adalah syarat sahnya perbuatan tersebut. Wa husulu tsawabihi, dan niat adalah syarat untuk didapatkannya pahala tersebut. Kasholati wa nahwiha, seperti salat dan semisalnya. Jadi perintah yang diinginkan untuk dilakukan fi salat butuh niat. Wa amma ma yusadu tarkuhu, adapun sesuatu yang diinginkan untuk ditinggalkan. Izalati najasa fi tsawbi wal badani wal buqah, seperti menghilangkan najis yang ada di pakaian, yang ada di badan, yang ada di tempat sholat. Yang penting najis tadi sudah hilang. Kalau tangan kamu terkena najis, kemudian kamu belum bersihkan, kemudian kamu keluar rumah, kena hujan deras, hilang itu najis itu. Kamu balik tidak ada niatan bersihkan, namun sudah bersih sendiri karena apa? Kehujanan. Cukup. Tidak butuh niat di sini. Demikian pula kayak misalnya nyolong, mencuri. Kamu tidak butuh niat meniatkan meninggalkan mencuri. Tidak perlu. Yang penting kamu tidak mencuri, selesai sudah. Hanya saja untuk mendapatkan pahala butuh niat di sini. Punya niatan bahwa kamu tidak mau mencuri karena ini larangan dari syariat. Kamu tidak mencuri, ini baru kamu dapat pahala. Ya sekedar kamu tidak mencuri cukup sudah. Karena ini yang namanya larangan, yang penting ditinggalkan. Tapi yang namanya perintah, enggak cukup dikerjakan. Ya dikerjakan dan diniatkan. Paham ya? Kalau perintah itu tidak cukup dikerjakan. Tapi dikerjakan plus ada niat, ada niatan. Adapun larangan, tidak ada niatan enggak apa-apa. Yang penting larangan itu kamu tinggalkan. Namun akan bernilai pahala kalau kamu tinggalkan dengan adanya niatan, ini baru berpahala. Wa qada'itu yun al-wajibah, dan seperti menjalankan membayar utang-utang yang wajib. Kamu punya utang, ketika kamu akan bayar ternyata dinyatakan lunas, utang kamu sudah lunas. Loh, saya belum bayar kok sudah ada yang bayarkan. Apa tidak sah? Karena kamu enggak niatkan bayar, tapi ada orang lain bayarkan utang kamu. Sah. Yang penting kewajiban kamu untuk bayar sudah tertunaikan. Orang lain yang bayarkan, sah. Sehingga di sini tidak butuh adanya niat. Dia tidak perlu mengatakan, oh saya enggak niatkan kok. Ya, saya enggak niatkan bayar, kok ada orang yang bayarkan. Sudah, yang penting utang kamu sudah terbayar, selesai. Amma ibra'u dhimmah minan najasati waduyun. Adapun terbebasnya seorang dari tanggungan, dari najis dan dari utang misalnya. Fala yushtaratul haniyah ibra'u dhimmah walau lam yanwi. Maka tidak disyaratkan adanya niatan lepasnya dari tanggungan. Walaupun enggak ada niatan membersihkan najis, yang penting najisnya hilang. Dah. Tubuh kamu atau pakaian kamu ada najisnya. Kemudian kamu jalan di banjiran, kemudian tanpa kamu niatkan ternyata najisnya sudah hilang di tubuh kamu, di pakaian kamu. Selesai sudah. Beda dengan kalau wudu butuh niat. Beda kalau puasa butuh niat di sini. Adapun menghilangkan najis, membayar utang, kemudian apa? meninggalkan kemaksiatan, cukup tidak kamu lakukan itu sudah berarti kamu menjalankan perintah. Namun akan menerima pahala kalau ada niatan. Wa ma husulus tsawab 'alaiha, adapun didapatkannya pahala atas ini semua, fala budda min niyati taqarrub ila Allah fi hadza, wallahu a'lam. Maka butuh adanya niatan, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam. Jadi intinya yang pertama bahwa seluruh perkara itu tergantung niat. Kaidah ini paling utamanya kaidah dan paling mulianya kaidah karena masuk pada seluruh amalan. Kemudian niat ini didatangkan untuk membedakan yang adat dari yang ibadah. Kemudian niat didatangkan untuk membedakan satu ibadah satu dengan yang lainnya. Ya, sholat ada yang wajib dan sunnah. Ini yang membedakan adalah niat. Di antara tingkatan niat juga adalah keikhlasan. Ini lebih dari sekedar niat. Amalannya kita niatkan, kemudian apa yang kita niatkan dari amalan kita niatkan untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Bahkan niat ini bukan hanya berlaku kepada perkara yang ibadah saja, perkara yang mubah. Akan bisa menilai ibadah tergantung niat. Kamu istirahat siang dengan niatan agar nanti bisa taklim, ya, sore hari ini ibadah. Kamu makan yang lezat supaya kamu kuat untuk ibadah, ini juga ya ibadah. Demikian pula pembahasan terakhir bahwa perintah yang diarahkan kepada hamba ada dua macam. Perintah yang harus dilaksanakan dan perintah untuk meninggalkan. Perintah yang harus dilaksanakan ini butuh niat. Wudu butuh niat, sholat butuh niat, puasa butuh niat. Adapun sesuatu yang harus ditinggalkan kayak mencuri, membunuh, menghilangkan najis. Yang penting kamu tidak mencuri, yang penting kamu tidak membunuh sudah cukup. Najis yang ada di tubuh kamu tiba-tiba hilang karena kehujanan, walaupun kamu tidak meniatkan menghilangkannya sudah cukup. Karena ini tidak butuh niat yang seperti ini. Namun akan bernilai pahala kalau diiringi dengan niat. Jadi intinya seperti itu. Taib, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.